Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid masih menyebutkan ucapan-ucapan para ulama berkaitan dengan membangun masjid di atas kuburan. Telah kita jelaskan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya amatut tawaif, ya, semua madhab-madhab mereka melarang membangun masjid di atas kuburan. Ya. Mengikuti hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalangan madhab Hambali, Maliki, Syafi'i menyatakan tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan. Dan tidak diragukan lagi pemastian pengharamannya. Nah, waqala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighasatul Ahfan, yajibu hadmul kubab allati buniyat al-kubur. Wajib menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Li'annaha ussisat ala ma'siyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dibangun di atas kemaksiatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan Ibnu Qayyim. Wajib untuk menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Apa sebabnya? Dikarenakan dibangun di atas pondasi kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarangnya. Ketika ada seorang yang melakukan larangan tersebut, berarti telah durhaka maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi telah kita jelaskan yang berhak melakukan ini adalah penguasa. Ya. Yeah. Dan tentunya jangan sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ya. Jangan sampai mengingkari kemungkaran, tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Waqad afta jama'atun minasyafi'iyah bihadmi ma fil qurafah minal abniyah. Telah berfatwa sejumlah ulama dari kalangan syafi'iyah, madhab as-syafi'i, untuk menghancurkan bangunan, ya, kuburan di Qurafah, kuburan ahli Mesir, ya, yang dibangun di atasnya bangunan-bangunan. Nah, sejumlah ulama dari kalangan Syafi'iyah menfatwakan untuk menghancurkannya. Minhum di antara mereka Ibnul Jumayzi. Al-Alama Bahauddin, ya, awil Hasan Ali bin Hibbatillah bin Salam As-Syafi'i, seorang ulama dari kalangan madhab As-Syafi'i. Wal-Zahir At-Tajmanti dan juga Al-Zahir At-Tajmanti, ini pun sama ulama dari kalangan madhab As-Syafi'i. Ya. Wa-Ghairuhuma dan yang lainnya di antara para ulama madhab as-syafi'i berfatwa untuk menghancurkan bangunan kuburan ahli Mesir di Qarafah. Nah, wa qala al-Qadi Ibnu Quz, berkata al-Qadi Ibnu Quz, ya, sama dia juga ulama dari kalangan Syafi'i. Wala yajuju an tujassasal kubur, dan tidak boleh untuk mengecat kuburan, mengapuri kuburan. Wala ayyubna alaiha kubab, dan tidak boleh dibangun kubah-kubah di atas kuburan. Wala ghairu kubab, tidak boleh juga dibangun di atas kuburan selain kubah-kubah, baik bangunannya berupa kubah ataukah bangunannya berupa yang lainnya. Wal wasiyatu biha batilatun, berwasiat untuk dibangunkan kubah atau yang sejenisnya di atas kuburan adalah wasiat yang batil, yang tidak boleh ditunaikan. Ya. Jadi jelas dari apa yang kita sebutkan ini, bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga para ulama dari kalangan madhab Asy-Syafi'i melarang membangun masjid di atas kuburan, atau membangun kubah-kubah di atas kuburan, atau membangun bangunan yang lainnya di atas kuburan. Bahkan sampai mengatakan wal wasiyatu biha batilah, wasiat untuk melakukan perbuatan tersebut wasiat yang batil. Kalau misalkan ada orang tua mewasiatkan kalau meninggal dunia supaya kuburannya dibangun suatu bangunan di atasnya, maka wasiat ini wasiat yang batil yang tidak boleh ditunaikan walaupun berwasiat tadi. Nah, tapi wasiat yang batil yang tidak boleh ditunaikan. Waqala az-Zari'i, berkata al-Azra'i, nah, sama di antara ulama madhab Asy-Syafi'i. Wa amma butlanul wasiyah bibina'il kubab wa ghairiha minal abniyah wa infaqil amwal katsirah fala raiba fi tahrimihi. Adapun batilnya wasiat untuk membangun kubah-kubah dan yang lainnya dari bangunan-bangunan di atas kuburan, dan juga batilnya wasiat untuk menginfakkan harta yang banyak dalam rangka membangun kubah-kubah atau bangunan yang lain di atas kuburan, maka tidak ragu lagi dalam keharamannya. Nah, waqala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, fi hadis Jabir, dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, naha ayujassasa al-qabru aw yubna alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapuri atau mengecat kuburan atau dibangun suatu bangunan di atas kuburan. Wa bi dhahir hadzal hadis, yang nampak dari hadis ini, qala Malik, berkata Imam Malik, wa kariha al bina wal jas al kubur. Bahasanya dibenci. Nah, membangun dan mengecat di atas kuburan. Wa qad ajazahu ghairuhu wa hadzal hadis hujjatun alaih. Ada selainnya yang membolehkan, tapi hadis ini merupakan hujjah, penghujat baginya. Nah, Banyak hadis-hadis yang melarang untuk membangun suatu bangunan di atas kuburan. Di antaranya perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, beliau mengatakan qala li Ali ibnu Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, kata Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, alla aba'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan mengutusmu dengan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku dengan perintah tersebut. Apa isinya? Alla tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musriban illa sawaitahu. Ya, perintah tersebut, janganlah engkau biarkan patung atau gambar yang bernyawa melainkan engkau musnahkan. Dan janganlah engkau biarkan kuburan yang tinggi dari tanah melainkan engkau ratakan. Ya. Nah, diberikan uzur sejengkal. Ya. Boleh kalau sejengkal. Nah, di atas tanah berupa gundukan untuk membedakan mana kuburan dan mana yang bukan kuburan. Ya. Bahkan salah satu ulama dari kalangan madhab As-Syafi'i, Mustafa Al-Bugha, dia pernah mengatakan boleh kuburan dinaikkan sedikit satu jengkal untuk membedakan dengan tanah yang lain, sehingga lebih dihormati dan juga mudah diziarahi. Bahwasanya itu adalah kuburan. Nah, hadis Jabir yang disebutkan tadi, di mana naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassasal qabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari yujassa. Yujassas ini bisa maknanya mengecat, mengapuri, atau juga memberi semen pada kuburan. Nah, wa ayyuk ada alaih. Dan juga Rasulullah melarang duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaih. Dan melarang membangun di atas kuburan. Ada tiga larangan dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Nah, pertama, larangan untuk mengecat, mengapuri, dan menyemen kuburan. Nah, yang kedua, larangan duduk di atas kuburan. Yang ketiga, larangan membangun bangunan di atas kuburan. Sebenarnya, dalam kitab-kitab madhab Asy-Syafi'i, jelas pelarangan perkara-perkara tadi. Seperti matan yang cukup terkenal dari kalangan madhab Syafi'iyah yang dikenal dengan matan Abi Suja. Nah, matan kitab Taqrib. Matan Abi Suja ini kitab yang masyhur di kalangan madhab Syafi'i, bahkan dipelajari oleh mereka. Disebutkan dalam kitab tersebut, wa yustahul qabru wala yubna alaih wala yujassasu. Kubur itu mesti diratakan. Kubur tidak boleh dibangun bangunan di atasnya. Dan tidak boleh kuburan tersebut diberi kapur atau semen. Ini dalam kitab mereka, Mukhtasar Abi Suja. Dan juga kitab kalangan madhab As-Syafi'i, kitab At-Tahdzib. Jelas sebenarnya. Nah, larangan tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan dan tidak boleh menyemen, mengkapuri, mengecat kuburan. Tapi disayangkan, banyak di antara tokoh-tokoh mereka yang meninggal dunia yang dianggap sebagai ulama-nya, para kiai-nya. Ketika mereka meninggal dunia, justru diagung-agungkan kuburannya, dibuatkan bangunan di atas kuburannya, diatapi kuburannya, dibuatkan kubah-kubah di atas kuburannya. Padahal dalam madhab As-Syafi'i pun melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, bahkan dengan tegas Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam An-Nawawi salah satu di antara ulama dari kalangan madhab As-Syafi'i. Nah, beliau menegaskan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, kubur itu tidak ditinggikan dari atas tanah. Yang dibolehkan hanyalah meninggikan satu jengkal dan hampir dilihat rata dengan tanah. Inilah pendapat dari madhab As-Syafi'i dan yang sepaham dengannya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya. Nah, bahkan dalam ucapannya lainnya, Imam As-Syafi'i mengatakan tentang terlarang memberikan semen pada kubur. Dilarang mendirikan bangunan di atas kuburan. Dan haram duduk di atas kuburan. Inilah pendapat ulama Syafi'i dan mayoritas ulama. Ini perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga jelas ya, dari kalangan madhab As-Syafi'i pun mereka melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Kenapa? Hadisnya sangat jelas sekali. Hadis Jabir yang kita sebutkan tadi, jelas sekali Rasulullah SAW melarang dari memberi kapur atau semen pada kuburan, duduk di atas kuburan, dan membangun bangunan di atas kuburan. Ini semuanya perkara yang dilarang. Kuburan diberikan semen, dibangun. Apalagi di atasnya dibangun lagi bangunan atau kubah-kubah. Duduk di atas kuburan pun tidak boleh. Larangannya sangat keras. Rasulullah mengatakan, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa siyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan dia duduk di atas kuburan. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sehingga tentang kuburan ini telah kita jelaskan. Nabi SAW membimbing kita supaya tidak berlebih-lebihan dan tidak boleh juga menghinakan kuburan. Jangan berlebih-lebihan dengan membuat bangunan-bangunan di atas kuburan, sholat di kuburan, melakukan ibadah-ibadah di kuburan, tapi jangan juga menghinakan kuburan dengan menginjak-injaknya, duduk-duduk di atas kuburan. Ini tidak boleh. Sampai Rasulullah menyebutkan tadi, dalam rangka tadi menghormati kuburan. Seandainya seorang duduk Seandainya seorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaian sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kuburan. Nah, apalagi membangun masjid di atas kuburan. Ya, ini sebagai sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, waqala Ibnu Rusdin, berkata Ibnu Rusdin, kariha Malik al-bina alal qabri wa ja'alal bilatah al-maktubah. Imam Malik membenci, memakruhkan, ya, tapi makruh, ya, menurut sebagian ulama itu adalah haram. Nah, makruh artinya dibenci. Ya, para ulama menyebutkan makruh itu ada karahiyatu tanzih, ada karahiyatu tahrim. Ya, sesuatu yang dibenci dalam rangka mensucikan. Nah, dan juga sesuatu yang dibenci dalam rangka pengharuman. Nah, Ibnu Rusdi mengatakan, kariha Malik al-bina al-qabri. Imam Malik memakruhkan membangun bangunan di atas kuburan. Tapi makna makruh sini adalah karahiyatu tahrim. Ya. Nah, yang sifatnya haram. Wa ja'alal bilatah al-maktubah. Dan membuat tanda makam bertulis. Ya, ini bilatah nau'un minal ahjar. Nah, ya, jenis batu. Ya, menjadikan di atas kuburan batu yang ditulisi. Imam Malik menyatakan makruh, ya, terlarang atau haram. Wa huwa min bid'ai ahli tuhul. Dia mengatakan ini termasuk di antara kebid'ahan ahli tuhul, orang-orang yang bermewah-mewahan. Ya. Pakai batu atau mungkin sekarang ini semen, kemudian dibuat tulisan di kuburan tersebut. Ahdasuhu iradatul fakhr wal mubahah wasum'ah. Ya. Di mana mereka melakukan perbuatan yang baru ini, iradatul fakhr, menginginkan al-fakhr, kesombongan, berbangga-bangga. Ya. Wal mubahah. Nah, ya, kesombongan, bermewah-mewah, wasum'ah, dan juga ingin didengar, mencari nama. Wa huwa mimma lakhtilafa fi, dan perkara itu perkara yang tidak diperselisihkan tentang dibencinya. Nah. Ya. Ucapan Ibnu Rusdin. Ya. Imam Malik tadi mengatakan makruh. Tapi makruh di sini kita jelaskan nanti makruh yang sifatnya pengharuman. Ya. Dikatakan kata makruh kadang-kadang maknanya juga haram. Kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Ketika Allah menyebutkan pengharuman-pengharuman, Allah mengatakan semua itu. Nah, ya, perkara yang dibenci, dimakruhkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna dimakruhkan ini, ya, diharamkan, dibenci. Nah, berkaitan dengan menulis tulisan di atas kuburan. Nah, ada hadis yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ketika Rasulullah mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasa al-qabru wa ayyuk'ada alaih wa ayyubna alaih. Rasulullah SAW melarang untuk memberikan kapur atau semen pada kuburan. Dan juga melarang duduk di atas kuburan. Dan melarang membangun di atas kuburan. Jadi riwayat siapa? Muslim dari sahabat Jabir. Dari riwayat lain, dari Sulaiman bin Musa, diriwayatkan oleh Abu Daud, ada tambahan, wa ayyuk taba alaih. Dan melarang menulis pada kuburan. Ya. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah. Ya. Jadi tambahan naha Rasulullah SAW ayuktaba al-qabri syai'un. Rasulullah SAW melarang untuk menulis apapun pada kuburan. Ya. Riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dalam Sahih Ibnu Majah. Nah, berkaitan dengan hukum menulis ya, tulisan di atas kuburan, para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa menulis pada kuburan hukumnya makruh. Nah, menulis pada kuburan hukumnya makruh. Ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan juga Abu Yusuf Al-Hanafi. Jumhur berpendapat hukumnya makruh. Nah, pendapat kedua, ulama yang mengatakan bahwa menulis pada kuburan hukumnya mamnu', terlarang, terlarang secara mutlak. Ya, apapun alasannya, hukumnya tidak boleh. Terlarang secara mutlak. Nah, dengan alasan bahwasanya hadis yang disebutkan tadi bermakna larangan dan hukum asal dalam larangan adalah haram. Ya, jadi pendapat pertama menyatakan hukumnya makruh. Pendapat yang kedua menyatakan hukumnya haram dikarenakan asal dalam larangan menunjukkan kepada keharaman. Ya. Kemudian juga menulis pada kuburan ini perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para salaf sama sekali. Nah, ya. Dan juga alasan yang lainnya, perbuatan ini membawa kepada sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syaukani dan juga Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaihim. Nah, pendapat yang ketiga, pendapat ulama yang mengatakan menulis pada kuburan itu boleh jika ada kebutuhan. Ya, bukan boleh secara mutlak, tapi boleh jika ada kebutuhan. Ya, ini pendapat dari kalangan madhab Hanafiyah dan juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. Berdalil dengan hadis dari Al-Muttalib bin Azhar radhiyallahu anhu. Ya. Yeah. Dia mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam wada'a hajaran au syahratan inda ra'si Utsman ibni Mad'un. Ya. Berkaitan dengan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan suatu batu ya pada kepala atau bagian kepala kuburannya Utsman ibni Mad'un. Nah, ya, setelah dikuburkan, Rasulullah meletakkan batu. Ya, pas di bagian kepala kuburan Utsman ibni Mad'un. Wa qala ata'allamu biha qabra ahi. Nah, Dan Nabi SAW mengatakan, agar dengan batu ini aku mengetahui di mana kuburan saudaraku ini, saudara seislam. Nah, wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Yeah. Dan aku akan kuburkan di sekitarnya para keluargaku yang meninggal. Yeah. Dan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu di atas kuburan. Yeah. Alasannya agar kuburan tersebut dikenali dan diketahui. Nah, yeah. Maka sebagian ulama yang membolehkan menulis tulisan di atas kuburan berdasar dengan hadis ini, maka demikian juga jika menulis pada kuburan dengan tujuan yang sama agar dikenali, maka itu tidak mengapa. Nah, dengan alasan yang lainnya sehingga tidak hilang kuburan tersebut dan tidak dihinakan. Ada tanda ini adalah kuburan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, wal kitabatu alaihi fiha tafsil. Beliau mengatakan hukum menulis pada kuburan perlu dirinci, kata beliau. Nah, al kitabatu allati la yuradu biha illa isbatul ismi lidalalati al qabri fahadihi la ba'sa biha. Kata Syekh bin Utsaimin, jika yang ditulis hanya nama supaya kuburannya diketahui, maka ini tidak mengapa. Nah, di pendapat Syekh bin Utsaimin, ya, kalau hanya nama saja supaya diketahui, ya, ini tidak mengapa. Wa amal kitabatu allati tusbihu ma kanu yaf'alunahu fil jahiliyah yuktabu ismu shahsi wa yuktabu sana'u alaihi wa annahu fa'ala kada wa kada wa ghayruhu min al-madih aw tuktabu al-abyat fa hada haram. Yeah. Beliau melanjutkan, adapun menulis pada kuburan seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yeah, dengan menulis nama beserta pujian-pujian untuk mayit, tulis namanya, tulis pujiannya, mayit ini begini, mayit ini begitu dan sebagainya. Yeah. Kemudian ditulis bahwasanya si mayit ini telah melakukan ini dan itu, atau ditulis bait-bait syair, yeah, di kuburan tersebut, maka ini hukumnya haram. Nah, ucapan beliau ini disebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin. Ya, ini rincian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, kalau hanya sekedar menulis nama saja, nah, untuk menandai ini adalah kuburan, ya, maka tidak mengapa. Nah, tapi kalau yang ditulis adalah namanya, kemudian pujian-pujian terhadap si mayit tadi, ya, atau ditulis bait-bait syair sebagai pujian kepada si mayit tadi, maka ini hukumnya haram. Nah, tapi tentunya tidak menulis apapun pada kuburan adalah sikap yang lebih baik dan lebih hati-hati. Ya, khuruj anil khilaf, keluar dari perselisihan. Ya, dan juga dalam rangka ihtiyat, kehati-hatian, maka tidak menulis apapun pada kuburan. Ya, dalam rangka kehati-hatian. Walaupun kita sebutkan tadi, sebagian ulama ada yang berpendapat boleh menulis di atas kuburan kalau sekedar nama saja. Nah, ya, untuk menandai bahwasanya ini adalah kuburan supaya diketahui kuburan tersebut dan tidak dihinakan. Ya, tapi tadi kita sebutkan untuk kehati-hatian tidak menuliskan apapun pada kuburan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini berkaitan dengan hukum menulis tulisan pada kuburan. Nah, natabilahuna. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.